Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita sampai kepada pembahasan tentang empat penyakit, yaitu ta'til, takyif, tahrif, dan tamtsil. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sampai pada penjelasan tentang apa itu tahrif. Nah, pada pertemuan kali ini, insyaallah ta'ala, kita mulai penjelasan tentang apa itu ta'til. Ta'til secara bahasa adalah at-tafriqu wal ikhla. Ta'til secara bahasa adalah at-tafriqu wal ikhla. Maksudnya adalah mengkosongkan. Secara istilah, ingkaru ma athbatallahu li nafsihi. Ingkaru ma athbatallahu li nafsihi minal asma'i was sifat. Mengingkari sesuatu yang Allah tetapkan untuk dirinya berupa nama dan sifatnya. Nya maksudnya adalah Allah, jadi huruf N-nya jangan lupa dikapitalkan. Ingkaru mengingkari ma athbatallahu li nafsihi minal asma'i was sifat. Mengingkari sesuatu yang Allah tetapkan untuk dirinya berupa nama dan sifatnya. Kalau mau disederhanakan bahasanya adalah mengingkari nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Mengingkari nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Kelanjutannya, sawa'un kana kulliyan au juz'iyya. Sama saja apakah totalitas, jadi yang diingkari dari nama dan sifat Allah itu apakah totalitas semuanya, au juz'iyya, ataukah sebagiannya saja. Wasawa'un kana dhalika bitahrifin au bijuhudin. Dan sama saja apakah pengingkarannya itu dengan model atau gaya mentahrif atau gaya menolak. Sawa'un kana dhalika bitahrifin au bijuhudin. Sama saja model mengingkarinya itu dengan cara mentahrif. Dan tahrif sudah berlalu penjelasannya. Au bijuhudin, atau dengan cara menolak. Hadza kulluhu yusamma ta'tila. Semuanya ini dinamakan dengan ta'til. Semuanya ini dinamakan dengan cara, dengan nama ta'til. Dari definisi ini maka dapat kita simpulkan bahwa yang namanya ta'til itu ada ta'til kulli, ada ta'til juz'i, yaitu ada pengingkaran nama dan sifat Allah yang kulli dan ada pengingkaran yang juz'i. Kulli maksudnya totalitas dan juz'i maksudnya adalah sebagian. Demikian pula itu kalau ditinjau dari sisi jumlah sifat Allah yang dita'til, maka ta'til terbagi menjadi dua. Kalau disimpulkan dari makna istilah, makna terminologi. Nah, kalau ta'til ditinjau dari sisi caranya, maka di sana ada ta'til dengan tahrif dan ada ta'til tanpa tahrif. Itu kalau ta'til dibagi menurut cara menta'tilnya, cara mengingkarinya. Itu dapat disimpulkan dari definisi. Apa itu ta'til kulli? Kembali kita kepada ta'til kulli. Ta'til kulli adalah man yungkiru jami' as-sifat as-thubutiyah. Orang yang mengingkari seluruh sifat-sifat as-thubutiyah, yaitu sifat-sifat kesempurnaan yang ditetapkan, yang harusnya ditetapkan, tapi di sini diingkari. Pelakunya dinamakan dengan nufatus sifat. Diistilahkan oleh ulama, pelakunya adalah nufatus sifat, penolak sifat Allah. Siapakah nufatus sifat ini? Nufatus sifat ini mereka adalah al-falasifah, para ahli filsafat dengan berbagai alirannya, dan al-Jahmiyah serta Mu'tazilah dan orang-orang yang sepakat dengan mereka seperti Az-Zaidiyah, Ar-Rafidhah, Al-Imamiyah dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah ta'til juz'i. Ta'til juz'i adalah kelompok orang yang mengingkari sebagian sifat Allah dan menetapkan sebagian sifat Allah yang lainnya. Dan mereka ini disebut sebagai kelompok as-sifatiyah. Mengapa masih disebut sebagai kelompok as-sifatiyah, artinya kelompok yang menetapkan sifat? Bukan berarti mereka tidak mengingkari sebagian sifat Allah, tapi karena yang mereka tetapkan dari sifat Allah lebih banyak daripada kelompok nufatus sifat tadi yang ta'dil kulli. Dan siapakah mereka ini? Mereka ini adalah kulabiyah, diikuti asyairah dan maturidiyah. Kelompok yang menolak sifat Allah selain tujuh sifat Allah. Al-hayah, al-ilmu, al-qudrah, al-irada, as-sama, al-basar, al-kalam, al-nafsi, kalam nafsi maksudnya. Kemudian ini sekedar untuk pengenalan di awal ya, insyaallah nanti kalau sudah naik ke kitab yang lainnya dibahas lebih lanjut. Ta'til dengan tahrif, sekarang membagi ta'til berdasarkan cara mengingkarinya. Ta'til dengan tahrif maksudnya adalah menolak dengan merubah, seperti pelaku ta'til kulli dan ta'til juz'i. Mengapa yang as-sifatiyah yaitu pelaku ta'til juz'i ini dikatakan sebagai ta'til dengan tahrif, padahal ada yang mereka tetapkan dari sifat Allah. Walaupun sebagian sifat yang mereka tetapkan itu hakikatnya tidak demikian yang dimaksud oleh Allah, seperti menetapkan al-kalam. Al-kalam itu menurut mereka adalah al-kalamun nafsi. Nanti sampai pada pembahasan tentang al-kalam saya jelaskan apa maksud al-kalam an-nafsi. Itu tidak dikehendaki oleh Allah. Sifat al-kalam yang dikehendaki oleh Allah adalah ya al-kalam yang sesuai dengan keagungan Allah. Allah berfirman dengan suara, dengan huruf dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan pada saatnya. Nah, mengapa dikatakan mentaktil dengan cara mentahrif as-sifatiyah ini padahal menetapkan sebagian sifat Allah? Jawabannya adalah karena mereka menolak sifat sebagian sifat Allah yang lain dengan cara memaknai memaksakan makna pada sifat-sifat yang ditolak tersebut. Hasil mengembalikan kepada sifat Allah yang mereka tetapkan. Contoh misalnya Ar-Rahmah itu mereka tafsirkan iradatul ihsan, kehendak untuk berbuat baik. Apakah Allah memiliki kasih sayang yang sungguhnya? Mereka menolak. Lalu kalau ada dalil tentang kasih sayang Allah bagaimana? Kamu coret dalil itu, mereka akan mengatakan bahwasanya intinya ar-rahmah yang ada pada dalil tersebut adalah maksudnya iradatul ihsan, kehendak untuk berbuat baik. Merahmati maksudnya menghendaki kebaikan. Loh kok bisa? Iya, karena salah satu sifat yang mereka tetapkan, ini kita bicara ahlu ta'til juz'i, pelaku ta'til juz'i yaitu as-sifatiyah. Bahwasanya salah satu sifat yang mereka tetapkan adalah sifat al-iradah. Sehingga bagi sifat-sifat Allah yang kenyataannya ada dalam dalil, namun di luar dari sifat-sifat yang mereka tetapkan tadi, dipaksakan tafsirannya sesuai dengan sifat yang mereka tetapkan. Gitu. Apa ya yang cocok dengan ar-rahmah dari 7 sifat yang ditetapkan oleh mereka? Walaupun sebagian sifat yang ditetapkan dari 7 tadi, misalnya, saya ulangi, walaupun salah satu yang dari 7 sifat tadi bukan yang dikehendaki oleh Allah yang sesungguhnya. Nah, mereka cara berpikirnya begitu, mendapatkan dalil tentang rahmat Allah, maka mereka berpikir ini kan enggak masuk dalam 7 yang mereka tetapkan. Kalau begitu dipaksakan mana yang mendekati atau mana yang cocok menurut mereka untuk menafsirkan ar-rahmah ini. Oh, al-iradah. Apa itu? Iradatul ihsan. Kehendak untuk berbuat baik. Jadi hakikatnya mereka menolak rahmah yang sebenarnya, tetap dengan cara, tapi karena ada dalilnya, enggak berani nyoret dalil. Yang dipelintir adalah tafsirannya. Maksudnya bukan penetapan rahmah yang sebenarnya. Tetapi apa? Oh, maksudnya itu Allah menghendaki kebaikan pada yang dirahmati tadi, gitu. Nah, kalau mereka mendapatkan dalil tentang murka Allah, kan enggak masuk dalam 7 ini. Akhirnya mereka bingung lagi. Mereka cari-cari yang cocok menurut mereka dari 7 tadi untuk menafsirkan ini. Oh, iradatul intiqam. Kehendak untuk menyiksa, kurang lebihnya seperti itu. Dan seterusnya, gitu. Loh, kok bisa mereka sampai punya pikiran seperti itu? Kok bingungi gitu, kok galau gitu? Kelompok taktil, kelompok galau. Karena setiap ada banyak dia dapatkan ayat, setiap dapat ayat yang enggak cocok dengan keyakinan mereka, mereka apa? Sibuk cari-cari tafsirnya, cari-cari pelintirannya, cari-cari tahrifnya, perubahan dari makna yang sebenarnya. Kenapa kok seperti itu? Nanti akan saya jelaskan mengapa ahlu ta'til itu kok sampai mentaktil. Kok enggak ngikuti ahlusunnal jamaah? Kan sederhana, mudah keyakinan ahlusunnal jamaah. Ada ayat yang menunjukkan tentang wajah Allah, ya sudah kita yakini Allah memiliki wajah sesuai dengan keagungan Allah. Enggak berkonsekuensi wajahnya Allah itu sama dengan wajah manusia. Karena wajah manusia kita tetapkan juga, namun sesuai dengan kemanusiaannya. Binatang juga punya wajah sesuai binatang yang yaitu binatang ternak itu memiliki wajah sesuai dengan kebinatangannya. Beres sudah, enggak sulit-sulit. Kemudian yang kedua, ta'til tanpa tahrif. Menolak saja tanpa merubah. Seperti mufawwidhah. Mufawwidhah. Kelompok yang menolak makna nas yang benar maupun menolak makna yang batil hasil tahrif. Lalu mereka tafsirkan apa? Yang benar juga mereka tidak tetapkan, dan yang batil juga tidak mereka tetapkan. Kalian ganti ya, menolak dengan tidak menetapkan. Mereka tidak menetapkan makna yang benar, dan mereka tidak menetapkan mana nas yang benar, mana dalil yang benar tentang sifat Allah. Dan mereka pun juga tidak menetapkan makna yang batil. Jadi menolak, kalian ganti dengan tidak menetapkan. Loh kok seperti ini, lebih bingungi lagi. Bagi mereka ini lebih tentram daripada menetapkan, nanti khawatir menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau menolak kok yo ada ayatnya. Kalau begitu apa? Wallahu a'lam. Kan selamat. Pikiran mereka seperti itu. Padahal kata Syekhul Islam, orang seperti ini syarrul madahib. Paling buruknya dari aliran-aliran sesat itu dalam masalah penyimpangan terkait dengan meyakini sifat Allah, ya mufawwidhah ini. Sekilas lalu orang awam menganggap ini apa? Mungkin orang awam menganggap, banyak orang awam menganggap ini aliran yang paling selamat, karena kan wallahu alam. Bal yadahu mabsutatan. Ini ada ayat seperti ini tentang tangan Allah. Kamu tetapkan enggak Allah memiliki tangan? Mufawwidhah. Wallahu alam. Kamu tolak enggak? Ini tangan yang sesungguhnya enggak mananya? Wallahu alam. Tangan artinya kekuasaan enggak? Wallahu alam. Selamat, masya Allah. Ini syubhat ini. Padahal paling buruk, paling keji. Kalau mengatakan seperti itu, mengapa demikian paling keji? Lah antum perhatikan, dalam Al-Quran itu sedikit-sedikit kalau antum baca ayat ditutup dengan penyebutan nama ataupun sifat Allah. Berarti mendominasi. Allah mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dalam Al-Quran itu mendominasi. Sesuatu yang menjadi isi mayoritas dari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, padahal Al-Quran itu adalah hudallil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kok enggak bisa difahami maknanya. Buktinya mengatakan wallahu a'lam. Enggak mau menetapkan, enggak mau apa? Enggak mau menetapkan makna yang benar, enggak mau menetapkan makna yang batil, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Ini kan sebetulnya secara enggak langsung tuduhan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pandai mengajarkan makna Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang bahkan mayoritas isi dari Al-Qur'an. Ini makanya syarrul madzahib. Bahkan sesungguhnya kalau ditarik lagi konsekuensinya, ini seolah-olah menuduh Allah tidak pandai. Menurut mungkin istilah mereka seperti itu, tidak berilmu, tidak mampu mengajarkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk hidup enggak bisa difahami piye? Resep enggak bisa ditebus gimana? Resep kemudian enggak bisa difahami maknanya, sampai apoteker pun juga enggak paham. Enggak boleh menetapkan maknanya ini, enggak boleh menetapkan maknanya itu, gimana itu yang menggigil itu pasien-pasien itu? Nah ini. Karena enggak bisa difahami maknanya. Bukan petunjuk, obat ini namanya. Berarti celaan kepada dokternya yang membuat resep. Enggak bisa difahami maknanya. Itu baru terkait dengan masalah petunjuk obat. Jadi dan ini mereka ini mengklaim bahwasanya diri mereka mengikuti as-salafus saleh. Thoriqohnya paling selamat, paling baik. Mengklaim inilah mazhab as-salafus saleh dalam memahami nama dan sifat Allah, dalam memahami sifat Allah. Padahal kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, syarru aqwali ahli al-bid'ah wal ilhad. kalimat persisnya beliau begitu. Syarru aqwali ahlul bid'ah wal ilhad. Paling buruknya dari pendapat ahlul bid'ah dan ahlul ilhad. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang mengapa ahlu ta'til sampai kok menolak sifat Allah? Jawabannya karena ahlu ta'til sebelum menta'til mereka mentamtsil. Ahlu ta'til sebelum mentaktil mereka mentamfil. Itu dalam pola pikir mereka seperti itu. Tamfil awalan thumma ta'til. Dalam bahasa bebasnya, kalau saya pikiran mereka itu bahwa kalau mereka tetapkan, ini pikiran mereka ketika mendapatkan ayat tentang sifat Allah yang enggak sesuai dengan aliran mereka, kalau saya tetapkan Allah bersifat dengan sifat itu, maka kayak manusia dong. Nah, kalimat kayak manusia dong ini tamtsil. Gara-gara tamtsil akhirnya mereka kami tolak. Itu namanya tamtsil awalan tsumma ta'til. Tamtsil dahulu dalam pola pikir mereka, kalau mendapatkan ayat tentang sifat Allah baru kemudian menolak. Oleh karena itu dalam ayat Al-Quran kan enggak boleh tamtsil, enggak boleh juga ta'til. Bisa kok seperti itu, enggak tamtsil sekaligus enggak ta'til. Bukan gaya pikir kayak ahlu ta'til ini, dikira biar selamat dari tamtsil harus menta'til. Bisa sebetulnya tidak mentamtsil tapi juga tidak mentaktil. Mau ayatnya jelas kok, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Itu kan tanpa tamtsil dan tanpa taktil berarti. Kalau logikanya ahlu taktil ini biar selamat dari tamtsil ya harus taktil. Siapa yang mengharuskan? Mereka kebingungan kalau mendapatkan dalil tentang wajah Allah. Lah, ini ada ayat tentang wajah Allah. Allah berarti memiliki wajah. Dah bingung satu. Kemudian dia baca terus Al-Quran, ternyata dapatkan ayat tentang tangan Allah. Lah, Allah memiliki tangan. Tadi memiliki wajah, sekarang memiliki tangan. Bingung dua. Kemudian dapatkan lagi dalil Allah memiliki kaki. Lah, ini punya kaki. Bingung tiga. Ketika mendapatkan dalil, loh tangan Allah jumlahnya dua dalam dalil. Tambah bingung lagi, karena semakin tambah persis dengan manusia pikir mereka. Semakin tambah persis itu kan bahasa ilmiahnya tamtsil. Lah gitu pikiran mereka itu. Cuman anehnya, kaidah mereka itu gak mereka terapkan pada diri mereka bersama dengan binatang. Duh, kalau saya tetapkan saya punya wajah, saya punya kaki, saya punya rambut, kera juga punya wajah, punya bulu, punya kaki, saya kayak kera dong. Mungkin dia langsung gila kalau dia terapkan kaidahnya pada keseharian. Wahai mu'atilah, sadarlah bahwa gak harus namanya tidak mentamtsil itu kemudian mentaktil. Bisa kok tidak mentamtsil dan tidak pula mentaktil. Ayatnya jelas, laisa kamitsli syai' tidak, Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, berarti ini tidak mentamtil. Wa huwa sami'ul basir. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Berarti menetapkan sifat mendengar dan sifat melihat. Menetapkan toh, tapi juga tidak mentamtil. Apa susahnya? Anda memiliki wajah, wahai Mu'attilah, kera juga memiliki wajah. Namun Anda lebih ganteng daripada kera. Selesai urusan. Seperti itu. Sadar, wahai Mu'attilah, diminum obatnya ya. Parasetamol 3 kali sehari. Amoksilin, jika sakit berlanjut hubungi dokter jiwa. Ya, sulit ini bicara sama Mu'attilah ini. Enggak konsekuen dengan apa kaidahnya. Dikira yang namanya menetapkan salafiyun mujassimah, menjasadkan Allah, katanya Allah memiliki wajah. Lihat itu, tanya itu orang-orang salafi, Allah memiliki wajah enggak? Iya. Allah memiliki tangan enggak? Iya. Allah kan kayak tubuh manusia, kayak manusia. Ya, sederhana saja jawabannya. Anda memiliki tangan, ya. Anda kan kayak binatang, binatang juga punya, dan seterusnya. Padahal mereka tidak mau diterapkan seperti itu. Ini belum bantahan terhadap bantahan dengan dalil. Kalau bantahan dengan dalil, tambah lagi mereka telak, tercabut dari akar-akar syubhatnya. Baik. Nah. Jadi syubhat mereka kalau mentanzih, mensucikan Allah dari disamakan dengan makhluk, alias tidak mentamtsil, itu harus mentaktil. Padahal kalau Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Itsbatan bila tamtsilin itsbatun bila tamtsilin tanzihun bila ta'tilin. Itu Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyimpulkan ayat laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tanzihun bila ta'tilin. Ahlussunnah wal Jamaah mensucikan Allah. Mensucikan Allah, segala hal yang Allah tiadakan dari dirinya, dari sifat berupa sifat aib yang disebutkan dalam dalil atau yang terkandung dalam dalil, maka kita sucikan Allah darinya. Ahlussunnah wal Jamaah ahlu tanzih. Kelompok yang mensucikan Allah, tapi tanzihnya enggak kebablasan sampai mentaktil. Mensucikan Allah dari kesamaan dengan makhluk juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, tapi enggak kebablasan kayak Mu'attilah sampai mentaktil. Ahlussunnah tanzihun bila ta'tilin. Mensucikan Allah tapi enggak menolak sifat Allah. Sekarang mari kita perhatikan beberapa catatan tentang masalah ta'til setelah kita pelajari definisi dan pembagian ta'til. Yang pertama, pelaku ta'til disebut ahlu ta'til atau mu'attil. Mu'attil. Dan seluruh ahlul kalam dari Mu'attilah, sumber syubhat mereka adalah Jahmiyah. Dan Jahmiyah pendirinya adalah Al-Jahm ibn Sufwan. Dia ini ngadopsi subhatnya dari mana? Dari Al-Ja'ad ibn Dirham. Sampai kalau ditarik ke atas sampai kepada Lubayd ibn A'sam al-Yahudi, orang yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi virusnya itu dari Lubayd ini nurun ke Ja'ad, Ja'ad nurun ke Jahm, jadilah Jahmiyah. Jahmiyah diadopsi oleh Ahlul Kalam dari kalangan Mu'attilah. Oleh karena itu Ja'ad ini dalam sejarah Islam di hari pertama hari Idul Adha, saat sang khatib waktu itu Khalid rahimahullah berkhutbah pada hari raya Idul Adha, beliau sempat mengatakan ayyun nas dhahu taqabbalallahu dhahayakum fa inni mudahhin bil Ja'ad bin Dirham inna uzama anna Allah lam yukallim Musa taklima wa lam yattakhid Ibrahim khalila. Kurang lebihnya lafadznya seperti itu. Wahai manusia, silakan kalian menyembelih hewan kurban, semoga Allah menerima ibadah menyembelih kurban yang kalian lakukan. Fa inni mudhahhin, karena sesungguhnya aku juga menyembelih. Fa inni mudhahhin bil Ja'ad ibn Dirham, karena sesungguhnya aku juga berkorban menyembelih. Saya ulangi, sesungguhnya aku juga menyembelih Ja'ad ibn Dirham. Mengapa? Innahu za'ama annallaha lam yukallim Musa taklima, karena dia menyangka Allah tidak berfirman kepada Nabi Musa. Walam yattakhid Ibrahim khalila, dan tidak memilih Nabi Ibrahim sebagai khalil, orang yang hamba yang sangat dicintai olehnya. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian turun dari mimbar dan beliau setelah dari perkhutbah tersebut. Baik, ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, kalau kita perhatikan ta'til dengan tahrif ini ada sisi kesamaannya dan ada sisi perbedaannya. Jadi kalau dihubungkan dengan satu kalimat, maka kullu muharrifin mu'attilun wa laisa kullu mu'attilin muharrifan. Saya ulangi, kullu muharrifin mu'attilun wa laisa kullu mu'attilin muharrifa. Setiap muharrif ahlu tahrif itu pasti ahlu ta'til dan tidak sebaliknya. Maksudnya tidak setiap ahlu ta'til itu ahlu tahrif. Sehingga kalau mau dicari perbedaannya, Kalau ahlu tahrif itu menolak makna nas yang benar diiringi dengan menggantinya dengan makna yang batil. Kalau ahlu ta'til tidak setiap ahlu ta'til itu menolaknya dengan cara mentahrif. Ada ahlu ta'til yang menolak makna nas yang benar tanpa diiringi dengan menggantinya dengan makna yang batil. Sudah menolak-menolak aja tanpa diiringi dengan mengganti makna yang batil. Ada ahlu ta'til yang seperti itu perbedaannya. Barangkali kalau pada tahun-tahun sebelumnya belum saya tambahkan kata ada yang, maka ini sekaligus sebagai ralat kalau seandainya dahulu tidak saya tambahkan ada yang. Maksudnya begini, kalau ahlu ta'til ada yang menolak makna nas yang benar tanpa diringi dengan menggantinya dengan makna yang batil. Namun ada pula yang apa? Mentahrif, karena ta'til ada yang ta'til tahrif. Ya. Mengapa kullu muharrifin mu'attil? Mengapa setiap ahlu tahrif itu dikatakan mu'attil? Karena muharrif pasti menolak makna yang benar. Maka ada unsur menolaknya. Dan mengapa tidak setiap mu'attil itu muharrif? Karena ada ta'til yang tanpa tahrif. Mufawidah tadi, dia enggak sibuk membawakan makna pelesetannya. Sudah, wallahu a'lam, begitu aja, selesai. Enggak mau menetapkan, hakikatnya menolak. Adapun kesamaan ahlu ta'til dengan ahlu tamtsil, ahlu tahrif apa? Sama-sama menolak makna yang benar dari nas tentang sifat Allah, tentang sifat Allah. Nah, karena tahrif dan ta'til ini ada sisi kesamaannya, sama-sama dalam kelompok yang menolak makna yang benar dari nas tentang sifat Allah, maka pantas kalau redaksi kalimat dalam akidah wasitiyah, al-aqidah wasitiyah, min ghairi tahrifin wala ta'tilin, dikelompokkan jadi satu ini, wa min ghairi takyifin wala tamtsilin, satu kelompok lain lagi, karena ini satu rumpun gitu, tahrif dan ta'til ini satu spesies, karena sama-sama ada kesamaan, sama-sama menolak makna nas yang benar. Kelompok ta'til mu'attilah itu induknya itu ada dua. Yang pertama al-falasifah, ahli filsafat. Yang kedua adalah ahlul kalam. Kalau yang dinamakan al-falasifah itu siapa? Ya, dinamakan falasifah nanti masih terbagi lagi. Ya, contohnya misalnya Rafidhah, Sufiyah, itu masuknya falasifah. Nanti terbagi lagi pembicaranya lebih lanjut pada waktunya. Maksudnya di selain kitab ini. Insyaallah taala antum akan mendapatkannya. Adapun Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Kalam, siapa? Nah, ini yang mungkin lebih sering kita dengar. Lima kelompok: Jahmiyah, Mu'tazilah, Kulabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jahmiyah, Mu'tazilah, Kulabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi hampir setiap tahun saya selalu ditanya, pakai kitab syarah apa Ustaz? Mungkin kalian melihat saya bawa buku putih terus. Kitab putih gitu aja. Jadi saya mencoba merangkum dari beberapa syarah, minimalnya 9 syarah yang saya ingat. Tapi lebih dari itu. Dan saya berniat untuk mencetak dan sudah ada yang menawari untuk dicetak. Tapi sampai sekarang belum mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Kita lanjutkan. Perkataan penulis tanpa mentakyif dan tanpa pula mentamtsil, itu akidah yang benar dalam meyakini nama dan sifat Allah. Takyif adalah secara bahasa diambil dari al-kaifu. Kaifa haluka, kan gitu. Jadi bahasa yang paling akrab di telinga para ikhwan dan akhwat. Yang kalau di geser sedikit harokatnya bisa bermakna plus kaifa haluki, okay. Kaifa haluka kalau digeser sedikit harokatnya bisa bernuansa plus, bukan hanya sekedar tanya kabar kaifa haluki. Ya, mushtaqun minal kaif, diambil dari apa? Al kaif. Al kaif itu adalah hai'ah, mahiyah, syakr, yaitu bentuk atau tata cara. Itu secara bahasa. Oleh karena itu kalau ada pertanyaan kaifa, itu jawabannya seputar bentuk dan tata cara. Ustaz Ahmad jalisun, kaifa yajlisu, misalnya gurunya tanya. Ada yang mengkabarkan kepada gurunya, ya Ustaz Ahmad jalisun, wahai Ustaz Ahmad sedang duduk. Kemudian Ustaznya tanya, kaifa yajlisu, bagaimana cara duduknya dia? Entah bersila, selonjor, atau kemudian di atas kursi, macam-macam. Misalnya ada sebuah binatang yang antum kabarkan kepada teman anda, yang binatang itu belum pernah anda lihat. Kemudian anda mengabarkan kepada teman anda setelah anda mengamati binatang temuan tadi, ternyata dia punya kaki. Teman anda pun yang belum pernah melihat kaki binatang tadi bertanya, kaifa rijluhu, bagaimana kakinya? Berarti bertanya tentang bentuk kaki, panjangnya seberapa, lebar, besarnya berapa, bentuknya bagaimana. Itu namanya kaif secara bahasa. Takyif secara bahasa diambil dari al-kaif. Secara istilah, takyif itu adalah hikayah atau dzikru kaifiyatis sifah. menyebutkan atau menentukan bagaimananya sifat Allah, bentuknya, tata caranya, karena sifat itu kan ada dzatiyah dan ada yang fi'liyah. Sifat itu, Anda kalau mensifati teman baru Anda, yang baru Anda kenal, Masya Allah, saya baru punya kenalan baru, bagaimana sifatnya? Teman yang lain tanya kepada Anda, Anda mulai mensifati. Namanya sifat tidak mesti yang terkait dengan ganteng, besar, tinggi. Itu sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah. Tapi sifat itu juga terkait dengan fi'liyah. Pemarah, penipu, pemukul, seperti itu. Yang suka mukul, yang suka marah, yang suka menipu, seperti itu maksudnya. Yang kalau di bahasa bebaskan mungkin seperti itu bahasa kita kalau dalam dunia keseharian. Nah, sebagaimana di manusia juga dikenal sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah, maka sifat Allah pun terbagi dua, ada sifat dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Nanti insya Allah akan saya jelaskan pada waktunya. Secara pembagian, ditinjau dari sisi fi'il, perbuatan atau tidaknya, maka ada dzatiyah sama fi'liyah secara induk seperti itu, walaupun nanti ada pembagian yang ketiga, dzatiyah bi'tibar dan fi'liyah bi'tibar. Dzatiyah ditinjau dari satu sisi dan fi'liyah ditinjau dari sisi yang lain, artinya ada sebagian sifat yang dzatiyatan sekaligus fi'liyatan. Nah, ini yang dipelajari dalam akidah wasitiyah. Kita itu mempelajari sifat-sifat Allah, baik yang thubuti, baik yang apa? Fi'liyah maupun yang dzatiyah, agar kita semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin mengharap kepada Allah. Semangatlah Anda mengenal Rabb Anda, mengenal Rabbul Alamin, mengenal Rabb kita, mengenal sifat-sifatnya. Cuman banyak manusia yang double standard. Kalau untuk urusan manusia yang dianggap menguntungkan dia, maka dia ingin kenal seluruh sifat-sifatnya kalau bisa, baik sifat dzatiyahnya maupun sifat fi'liyahnya. Coba saya tanya, Anda kalau mau menikah, mau enggak Anda dilarang oleh calon mertua, enggak usah tahu sifat dzatiyahnya, enggak usah tahu sifat fi'liyahnya, mau enggak seperti itu? Mau enggak dilarang nazar, mau enggak dilarang mengetahui apakah dia pemarah atau tidak, apakah dia tidak mau, pinginnya seluruh sifat dzatiyahnya dari mulai ini sampai itu diketahui. Pinginnya sifat fi'liyahnya diketahui, profesinya apa dan seterusnya. Kalau akhwat ingin mengetahui atau ingin ta'aruf dengan ikhwan, misalnya demikian. Tapi giliran terkait dengan Rabbul Alamin yang setiap hari dahinya digunakan untuk sujud menyembahnya, yang sudah bertahun-tahun dia beribadah kepadanya, coba kemudian disuruh menjelaskan lima saja sifat Allah dan lima nama Allah yang berdasarkan dalil, mungkin belum tentu bisa. Tapi itu buka HP-nya itu, dalam kontak itu, daftar kontak itu, berapa nama manusia yang dia ketahui, Berapa sifat tetangganya yang dia ketahui? Oh, yang rumahnya pojok itu pelit, oh, rumahnya sana itu pelit, dan seterusnya. Ada anggota kos baru saja langsung jadi pembahasan, siapa itu? Anu, dari mana? Mana? Sudah ngaji belum? Anu, dan seterusnya. Oh, tanyanya detail. Sementara ini nyembah Allah tiap hari ini, gak bisa nyebutkan 5 nama Allah dan 5 sifat Allah yang berdasarkan dalil, yang taunya bukan taklid tapi berdasarkan dalil, itu gak bisa nyebutkan itu, tenang-tenang saja. Gak merasa galau, gak merasa resah, gak merasa gundah gulana. Ini double standard yang seperti ini. Emang teman Anda bisa menciptakan Anda, bisa memberi rezeki Anda, bisa masukkan surga Anda, bisa dan seterusnya. Kok perhatiannya terhadapnya dalam masalah ini lebih besar daripada perhatian Anda kepada Rob Anda? Dikemanakan kaidah Indonesia tak kenal maka tak sayang? Kok itu hanya untuk si dia? Bukan untuk dia dengan D kapital, seolah-olah seperti itu. Baik. Nah, jenis takyif ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak contohnya ada ini kenyataannya, mentakyif sifat Allah. Kelompok Hasyimiyah yang mengatakan tentang Allah bahwasanya panjangnya sama dengan lebarnya. Dari mana dia ini? Saya enggak tahu dari mana, apakah dia bermimpi berjumpa dengan Allah. Yang jelas tidak ada dalam dalil. Yang jelas dusta jika dia mengatakan bermimpi, kemudian menyatakan panjangnya Allah sama dengan lebarnya. Atau muqayyad. Muqayyad ini bedanya dengan mutlak. Kalau mutlak tanpa menyebutkan pembanding yang sama, jadi tanpa menyebutkan tangan seperti ini. Kalau yang muqayyad itu, kalau muqayyad menyebutkan pembanding yang dinilai, diyakini sama dengan Allah. Kalau mutlak tanpa menyebutkan pembanding yang diyakini, ada tambahan, yang diyakini sama dengan Allah, tanpa menyebutkan pembanding. Kalau yang menyebutkan pembanding itu seperti ini. Misalnya tangan Allah sama seperti tangan manusia. Perkataan sama seperti tangan manusia ini berarti menyebutkan pembanding yang diyakini sama dengan Allah. Apa istilahnya, pembanding atau apa? Kalau tidak cocok diistilahkan pembanding, ya kalian ganti dengan istilah yang lain. Kalau mutlak seperti tadi, Allah panjangnya sama dengan lebarnya, kan enggak ada disebutkan sama dengan manusia, sama dengan, dan seterusnya, enggak ada. Tapi itu mentakyif juga yang haram, karena enggak ada dalilnya. Mengapa dikatakan mentakyif? Karena apa? Menyebutkan bagaimananya, kaif. Jadi takyif itu jawaban dari kaifa. Yadullah misalnya, kaifa wajullah misalnya, itu namanya kaif, mentakyif. Oleh karena itu pertanyaan kaifa istawa, kaifa Allah, kaifa istiwa Allah, itu enggak boleh. Karena memang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sudah cukup kita beriman, bisa beriman kepada Allah dengan baik, bisa masuk surga tanpa harus mengetahui bagaimananya apa sifat Allah. Satu catatan yang perlu Anda fahami, perkataan min ghairi takyifin dari penulis yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu maksudnya adalah tanpa menyebutkan bagaimananya sifat Allah. Mengapa? Karena tidak diketahui oleh manusia. Sehingga kita enggak bisa menyebutkan. Tidak diketahui oleh makhluk, sehingga makhluk enggak bisa menyebutkan bagaimananya. Jadi yang ditiadakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah menyebutkan bagaimananya sifat Allah. Yang ditiadakan adalah takyif. Yang ditiadakan adalah ilmu manusia tentang kaifiyah sifat Allah. Dan bukanlah yang ditiadakan adalah kaifiyah sifat Allah. Bedakan ini. Saya ulangi. Ucapan penulis min ghairi takyifin itu maksudnya yang ditiadakan adalah takyifnya dan bukan kaifiyahnya. Yang ditiadakan adalah menyebutkan bagaimananya sifat Allah. Yang ditiadakan adalah ilmu manusia tentang kaifiyah sifat Allah. Dan bukan maksudnya meniadakan kaifiyah sifat Allah. Mengapa demikian? Karena setiap sifat pasti punya kaifiyah. Hanya saja kaifiyah sifat Allah tidak diberitahukan kepada kita. Oleh karena itu kalimat Imam Malik bagaimana? Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Dan bagaimananya istiwa itu telah jelas maknanya. Wal kaifu dan bagaimananya istiwa Allah majhulun. Tidak diketahui. Imam Malik bukan mengatakan, Imam Malik tidak mengatakan wal kaifu ma'dumun. Dan kaifiyah tentang sifat al-istiwa tidak ada. Bukan begitu. Tapi majhulun, tidak kita ketahui. Tidak diketahui oleh kita. Al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun. Ini kaidah yang bisa diterapkan pada sifat yang lainnya. Al-istiwa'u ma'lumun. Al-istiwa' itu telah diketahui maknanya. Artinya kita telah mengetahui maknanya. Ma'lum, saya ulangi. Al-istiwa' itu ma'lum, diketahui maknanya. Istiwa, al-istiwa itu diketahui maknanya. Wal kaifu majhulun, ataupun bagaimananya Allah istiwa majhulun, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun, dan mengimaninya wajib karena ada dalilnya. Was-su'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang kaif, tentang bagaimana Allah istiwa, bid'ah. Bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah mengajarkan kepada kita. Maka ini bid'ah, haram. Ini ujian bagi orang-orang yang beriman. Mau enggak mengimani, mau enggak tetap mengimani, padahal tidak diketahui kaifiyahnya. Sampai situ dulu ya, saya ada keperluan, mohon maaf. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita teruskan tamtsil. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.